Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, kembali kita mencoba untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan bab ke-46, bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, babun at-tasammi biqadi al-qudat wa nahwih, bab tentang penamaan seseorang dengan qadil qudat, ya, hakimnya para hakim atau yang semisalnya, ya, seperti hakimul hukam, ya, malikul amlak, ya, raja di raja, ya, sultanus salayatin, ya, penguasa dari para penguasa. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelebihan, ya, dan keistimewaan. Namun yang seperti ini tentunya berlebihan. Ya, tidak sepantasnya seorang, ya, memikul dan digelari dengan gelar-gelar yang glamor seperti ini. Ya. Oleh karena itu, bab ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Tauhid, ya, sebagai bentuk ta'adub, beradab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang memberikan nama, ya, kepada sesuatu, ya, kepada orang lain dengan nama-nama yang berlebihan, ya, memiliki makna yang berlebih, ya, dari yang lainnya, ini seakan-akan dia menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya gelar-gelar tersebut, ya, dari sisi makna tidak sepantasnya untuk diberikan kepada selain Allah. Ya, maka di sini termasuk adab adalah tidaklah memberikan sebuah gelar atau nama yang berlebihan. Ya, melebihi kadar dan kedudukan manusia itu sendiri. Yang pada dasarnya penuh dengan kealpaan, ya, banyak kekurangan, ya, demikian pula kelemahan. Nah, dan pada bab ini, ya, ini sebagian sudah kita sebutkan, bahkan kita selesaikan, ya, dalil yang dibawakan di sini. Maka lil munasabah, untuk menyesuaikan dan sekaligus mimbar bil faedah terkait dengan pembahasan ini, maka kita akan menyertakan tentang adab-adab dalam memberikan nama, ya, terlebih kepada putra dan putri kita. Ya, tatkala seorang dikaruniai seorang anak, maka telah menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya secara khusus, ya, sang ayah, untuk memberikan nama yang terbaik. Ya, baik dari sisi lafaz demikian pula makna. Ya, memilih nama yang terbaik, yang bagus, ya, dari sisi lafadznya, susunan katanya, demikian pula maknanya. Ya, baik secara tinjauan syar'i, ya, demikian pula dari sisi uruf. Ya, terlebih misalkan bahasa Arab. Ya, jadi bagus namanya, kemudian ringan diucapkan, ya, dan juga nyaman didengar, ya, dan memiliki makna yang bagus, yang mulia. Dan tidak ada unsur-unsur ya kandungan yang berseberangan dengan syariat. Oleh karena itu di sini ya, kita akan menyebutkan maratib, ya, tingkatan nama-nama yang dianjurkan untuk diberikan kepada anak-anak kita, demikian pula yang diperbolehkan. Ya, demikian pula yang diperbolehkan. Nah, di samping tentunya di sana ada nama-nama yang ya, tidak diperbolehkan ya untuk diberikan kepada ya putra ataupun putri kita. Baik. Yang pertama ya di sini ya adalah tentang nama-nama yang dianjurkan. Istibab tasmiyati bihadain ismain. Ya, disunahkan untuk memberikan nama dengan dua nama ini, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Muslim. Ya, demikian pula Abu Dawud. Ahabul asma'ilallahi azzawajal Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ya, penyebutan nama ini Abdullah, demikian pula Abdurrahman ya, di dalam Al-Quranul Karim. Ya, wa annahu lamma qama Abdullah yada'un. Ya, tatkala hamba Allah itu telah bangkit berdiri seraya berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa ibadur rahman, sebutkan ibadur rahman jamak dari Abdurrahman. Nah. Demikian pula ya Rasulullah alaihi salatu wasalam ya menamai anak paman beliau ya, Al-Abbas dengan Abdullah ya, yang dikenal kemudian dengan Abdullah bin Abbas ya Abdullah bin Abbas, bahkan dari kalangan para sahabat ya, dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu setelah diperiksa diteliti kurang lebih ada 300 ya 300 sahabat ya, itu seluruhnya bernama Abdullah ya, seluruhnya bernama Abdullah. Nah, bahkan ya kaum muhajirin ya, kita tahu kaum muhajirin ya, para sahabat yang mereka hijrah ya berangkat dari Mekah menuju Madinah berdasarkan perintah Allah untuk menjaga agamanya. Ya, awal kali mereka tiba di kota Madinah, maka anak yang pertama kali lahir, ya, itu juga diberi nama Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari sahabat Nabi, ya, Zubair bin Awam. Ya, nah, suaminya Asma bintu Abi Bakar. Ya, Asma bintu Abi Bakar ini saudara perempuannya Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang pertama ya. Tahapan yang pertama atau tingkatan yang pertama tentang ditekankannya atau dianjurkannya untuk memberikan nama Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian yang kedua, istibabu tasmiyati bi ta'bid li ayyin min asma'illahil husna. Disunahkan ya untuk menamai dengan bentuk ta'bid, ya, penghambaan kepada salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna. Ya, nama Allah kan banyak. Ya, bahkan seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman, mi'atan illa wahidah, faman ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Ya, yang barang siapa mengihsa'nya, ya, menghafalnya, mengetahui kandungan maknanya, dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dakhala jannah. Ya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Maka di antara yang dianjurkan untuk menamai putra kita adalah menisbahkan ya, al-abd ya, kepada salah satu dari nama-nama Allah yang husna tadi. Misalkan Abdul Aziz, ya, Abdul Malik, ya, nah, atau apalagi Abdul Alim, ya, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Banyak, ya, Abdul Rahim, Abdul Hakim, ya. Baik, ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, at-tasmiyatu bi-asma'i anbiya'illahi wa rusulih. Ya, memberikan nama dengan nama-nama para nabi dan rasul. Ya, dengan nama-nama nabi dan rasul. Ya, yang namanya disebutkan. Baik di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Oleh karena itu disebutkan atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata beliau, la tusammu ahadan bismi nabiyyin. Ya. Beliau menyebutkan larangan, jangan kalian menamai ya, seseorang dengan nama seorang nabi. Ya. Nah, ya, sementara disebutkan oleh sebagian para ulama sepakat tentang bolehnya menamai seseorang dengan nama para nabi ataupun rasul. Lalu bagaimana dengan riwayat ini? Ya. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa larangan ini ya, tentunya dilihat kembali dari sisi keabsahan riwayatnya, kesahihannya. Ya. Kalaupun hadis ini atau riwayat ini sahih, maka tentunya larangan ini disebutkan agar supaya ya, seorang itu tidak merendahkan ya, para nabi ataupun para rasul. Ya. Nah, meskipun ya, ternyata ya, disebutkan pula oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari tentang rujuknya beliau. Ya, tentang rujuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari perkataannya ini. Yang awalnya sebelumnya melarang, kemudian setelah itu beliau membolehkan. Wallahu a'lam. Yang intinya barakallahu fikum bahwa para ulama ya, mereka menjelaskan tentang dianjurkannya ya, untuk memberikan nama ya kepada ya, putra kita secara khusus ya, itu dengan nama-nama nabi ataupun rasul. Nah, kemudian diantara ya urutan nama-nama nabi ya adalah ya seperti Nabi Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah. Ya. Kemudian yang setelahnya. Ya. Meskipun terjadi khilaf ya, di kalangan para ulama tentang hukum memberikan kunyah ya, kepada seseorang dengan kunyahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abul Qasim. Yaitu Abul Qasim. Ya, sebagian melarang ya untuk memberikan kunyah Abul Qasim, ya, pendapat sebagian para ulama. Ya, sebagian lagi menyebutkan ya, itu kalaupun ada larangannya itu dulu, di masa Rasulullah masih hidup. Ya, adapun sekarang, ya maka beliau ya, telah meninggal, ya, dan seperti ini diperbolehkan. Oleh karena itu disebutkan, ya, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, tentang apa adanya pendapat yang melarang ini, ya. Kata beliau, "Was-shawab anna tasammi bismihi jaiz." Yang benar bahwa menamai ya, seseorang dengan nama Nabi itu boleh. Ya, adapun memberikan kunyah dengan kunyah beliau, maka ini mamnu'. Ya, dan larangan ini wal man'u fi hayatihi ashad. Dan larangan ini lebih keras lagi, ya, lebih tegas lagi ketika Rasulullah masih hidup. Wal jam'u bainahuma mamnu'un minhu. Ya, dan menggabungkan antara nama beliau dengan kunyahnya ini juga terlarang. Ya. Walhasil ya, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dan sebagian para ulama membolehkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, karena mereka menyebutkan ilahnya ya bahwa dahulu ketika Rasulullah masih hidup mungkin ya khawatir terjadi laps ya kerancuan ya ketersamaran ya. Khawatir ini memanggil Rasulullah namun ternyata bukan ya. Adapun ketika Nabi telah meninggal maka yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah at-tasmiyatu bi asma'is shalihin minal muslimin. Ya, menamai ya, dengan nama-nama orang-orang saleh. Ya, dari kalangan kaum muslimin. Ya, disebutkan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Annahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim wa shalihin min qablihim." Bahwa mereka dahulu menamai ya, putra-putra mereka dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah. Oleh karena itu, ya, sebagian para sahabat, ya mereka betul-betul menerapkan hal ini. Ya, disebutkan atau diriwayatkan dari Az-Zubair bin Awam, radhiyallahu ta'ala an, ya, beliau menamai ya, putra-putra beliau yang berjumlah 9, itu dengan nama sebagian para syuhada, ya, para sahabat yang gugur dalam perang Badar. Ya, seperti Abdullah, Al-Munzir, Urwah, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, Ubaidah, Khalid, dan Umar. Ya. Nah, maka demikian pula, ya, kita menjumpai di tengah kaum muslimin, ya, ada yang menamai putra-putra mereka dengan nama-nama khalifah yang 4. Ya. Nah, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, demikian pula Ali. Ya, dan menamai putri-putri mereka dengan nama-nama Ummahatul Mukminin, ya, istri-istri Nabi. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-asma ma kana wasfan sadiqan lil-insan bi syurutihi wa adabihi. Ya. Nama-nama yang merupakan sifat ya, yang jujur ada pada seseorang ya, dengan syarat dan adab-adabnya. Nah, maka di sini ya, kita akan menyebutkan beberapa syarat ya, ataupun adab-adab ya, untuk memberikan nama selain dari kriteria yang kita sebutkan di awal. Jadi yang sebelumnya kan disebutkan bahwa termasuk nama yang dianjurkan adalah menamai dengan ya, ta'bid kepada salah satu dari nama Allah. Ya. Kemudian menamai dengan nama-nama para nabi ataupun rasul. Kemudian menamai dengan nama-nama orang saleh, ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Dan kemudian tingkatan yang berikutnya adalah menamai selain dari nama-nama itu. Menamai dengan nama-nama selain itu. Maka di sini diperbolehkan, ya. Namun tentunya harus memberikan sebuah ya, makna atau sifat yang jujur ya, yang baik, yang betul-betul ada pada seseorang. Dengan syarat demikian pula adab-adabnya. Nah, ada syarat yang pertama, ayakuna arabian. Ya. Ayakuna arabian. Nama tersebut itu nama Arab. Ya. Sehingga tidak termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama ajam selain Arab. Ya. Atau diadopsi dari ya, negara-negara kafir. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna ya hasan al-mabna wal ma'na lughatan wa syar'an, bahwa nama tersebut itu bagus ya, dari sisi susunan kata, demikian pula maknanya ya, baik secara bangunan kata ya, kalimatnya ya, huruf-hurufnya, demikian pula maknanya. Lughatan wa syar'an, baik secara lughah, secara bahasa, demikian pula secara syar'i. Ya. Oleh karena itu, ya, tidak termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan, baik dari sisi lafadznya ataupun maknanya, ya, atau dua-duanya. Ya. Nah, ya, seperti ya, nama-nama yang itu meskipun berasal dari bahasa Arab, ya, namun maknanya itu ya, memiliki kandungan tazkiyah, ya, rekomendasi, ya, pujian yang berlebihan atau celaan. Ya. Nah, namun hendaknya seorang itu ya, memberikan nama yang memiliki makna yang bagus, ya, tidak sampai berlebihan. Ya. Disebutkan Imam Tabari rahimahullah, la yandaghi tasmiyatu bismin qabihin al-ma'na. Ya, tidak sepantasnya ya, memberikan nama dengan nama yang buruk maknanya. Wala bismin yaktabi tazkiyatalah. Demikian pula dengan nama yang mengandung tazkiyah, rekomendasi, ujian yang berlebihan. Wala bismin ma'na'ustab. Wala bismin ma'na'ustab. Demikian pula dengan nama yang maknanya itu telahan. Ya, walau kanatil asma'u innama hiya 'alamun lil ashhar. Ya, meskipun nama-nama tersebut ya, sungguhnya sekedar untuk menjadi nama ya, bagi seseorang. 'Alamun lil ashhar. Ya, sekedar nama saja, meskipun demikian. Ya, namun hendaknya menghindari ya. Ya, beberapa peringatan-peringatan dan batasan-batasan yang disebutkan tadi. Wala yufadu biha haqiqatus sifah. Demikian pula tidak ada maksud ya, untuk menunjukkan hakikat dari sifat itu. Ya. Nah. Jadi jangan pula ada kesan bahwa apa namanya? Anak tersebut mesti ya, sifatnya seperti namanya. Mesti. Ya. Lakin wujihal karahatu an yusma'a sami'un bil ismi fayadhunnu annahu sifatan lil musamma. Eh, akan tetapi sisi dimakruhkannya, dibencinya hal itu ketika seorang mendengar nama itu kemudian menyangka bahwa sifat itu ada pada yang diberi nama. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. Oleh karena itu Rasulullah mengganti ya sebagian nama dengan ya panggilan yang tentunya orang itu pantas dan layak ya benar untuk mendapatkan nama tersebut. Dan itu banyak kejadian ya, Rasulullah mengganti sebagian nama para sahabat atau sahabiyah ya, yang nama-nama mereka itu ada unsur tazkiyah. Ya, demikian pula ada makna celaan. Ya, yang kemudian diganti dengan nama-nama yang baik. Nah. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan adab dalam memberikan nama ya. Yang pertama adalah al-hirs al-ikhtiyar al-ismi al-ahabbi, semangat untuk memberikan nama yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, mura'atu qillati hurufil ismi ma amkan. Ya. Memperhatikan atau memilih nama-nama yang hurufnya itu sedikit. Yang hurufnya sedikit. Ya, kalau untuk di zaman sekarang, ya ini satu hal yang langka, bahkan termasuk hal yang ditinggalkan. Ya, ketika seorang memberikan nama putranya dengan Umar, siapa nama putranya Pak? Ya Umar. Ya Umar toh? Ya maksudnya Umar saja. Iya. Ya, cuma Ain, Mim, dan Roh. Ya, kalau ejaan Indonesia ya cuma 4 huruf. Itu tabu bagi sebagian orang. Masa cuma Umar saja? Ya, karena sekarang yang menjadi tren itu ya minimal ada 2, 2 pun sekarang sedikit. Ya, bagian 3 bahkan kebanyakan 4. Ya, kalau orang-orang Arab ya, itu sudah menyebutkan nama bapaknya, kakeknya, dan kakek-kakeknya. Kalau di kita kan beda. Itu satu orang namanya. Ya. Maka di sini, hendaknya seorang muslim berusaha untuk menghidupkan ya. Menghidupkan hal-hal yang memang itu secara syar'i dianjurkan. Ya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana praktek para sahabat. Demikian pula penerapan Rasulullah ya, terhadap para sahabatnya yang menamai dan mengganti nama-nama mereka yang buruk kemudian ya, mengganti dengan nama-nama yang ringkas, simple, ya, mudah diucapkan, ringan, ya, enak didengar dan maknanya bagus. Ya, kemudian ketiga, muru'atu khifatin nutqi bihi 'ala al-alsun. Ya, mudah dan ringan untuk diucapkan. Ini sedikit hurufnya, mudah diucapkan, ya maknanya bagus, masya Allah, ya karena terkadang nama yang panjang juga nggak mungkin disebutkan semuanya, ya dan kan itu, yang satu kata saja yang kemudian agak panjang dikit, ya ketika dipanggil ya kebanyakannya, ya panggilan potongannya, ya Muhammad bin Mat. Ya, Seniman, badan namanya Muhammad, ya, atau Muh, ya, Subhanallah, ya, bahkan nama-nama yang dinisbahkan kepada sebagian nama Allah itu juga dipanggil dengan potongannya, ya, Abdullah bin Dul, ini Dul, badan namanya bagus Abdullah, ya, maka hendaknya seorang itu memanggil dengan panggilan yang sempurna, ya. Abdullah ya jangan dipanggil potongannya, Abdurrahman ya jangan dur-durnya saja, Ja'far jadi Far, nah Usal jadi Us, ya, ini ya terkadang kita Dunia akan mendengarkannya. Kalau itu ya, setidaknya kita membiasakan ya, meskipun ya, sebagian ya menganggap itu biasa ya, bahkan gak ada maksud apa-apa ya, cuma di sini kita berusaha untuk ya, memanggil dengan panggilan yang sempurna ya, harapannya memang ya, ketika maknanya bagus ini juga sebagai panggilan ya, kemuliaan atau penghormatan. Nah, kemudian yang berikutnya muro'atu tasmiyati bima ya yasrim o yusra tamakunuhu min sam'i sami. Ya. Memberikan nama dengan nama yang cepat untuk diingat oleh orang yang mendengarnya. Ya. Nah. Jadi tentunya ya secara apa kebiasaan tidak bisa diterapkan kecuali apabila nama tersebut memang pendek yang mudah diucapkan ya, tidak repot ya, tidak belibet begitu ya, baru mudah diingat ya. Beda dengan nama yang sudah panjang susah lagi diingat ya, susunan hurufnya itu ya hampir semuanya konsonan semuanya, nggak ada vokalnya kecuali satu dua nyelip gitu kan ya, sehingga terkadang cara bacanya tidak seperti huruf-hurufnya. Nah ini kadang susah ya untuk diingat. Nah kemudian yang kelima muro'atul ya mula'amah ya, memperhatikan adanya kecocokan atau kesesuaian. Ya, fa'ikunul ismu kharijan an asma ya ahli tabaqatihi wa millatihi wa ahli martabatihi. Ya. Nah. Ya, jadi wahasil ini beberapa adab ya, terkait dengan pemberian nama ya, baik putra ataupun putri kita. Jadi ya, hendaknya ya, difahami, kemudian juga kita berusaha untuk menerapkan ya, meskipun terkadang ya, jujur saja sebagian ya, ketika mau menerapkan itu banyak ya masukan, banyak kritikan, satu tok namanya. Ya, ini neneknya mau kakeknya mau menambahkan ya, cuma satu ya. Berhasil. Ya, ini hendaknya ya berusaha untuk kita hidupkan. Dan sebagian lagi ya. Itu bertabarruk ya dengan nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu dengan Muhammad. Ya, sehingga sering kita menjumpai ya ada seorang yang namanya mesti diawali dengan Muhammad. Ini tabarruk. Nah, ini juga ya kalau niatnya seperti itu maka tentunya hendaknya dipilih salah satunya saja ya. Terkadang digabungkan, mohon maaf, ini contoh saja misalkan Muhammad Agus, Muhammad Umar, Muhammad Ismail, Muhammad Irfan. Ya. Muhammad ini dan itu. Ya. Sehingga Muhammad ini seakan-akan ya, ini mengikut saja ya. Ada pun nama intinya setelahnya itu. Nah, ini juga ya silahkan pilih, bukannya terlarang ya, tapi memilih salah satunya saja. Dan seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa hendaknya kita berusaha ya untuk ya memilih nama-nama yang hurufnya itu sedikit, mudah diucapkan, ringan untuk didengar, cepat untuk dihafal ya, dan memiliki makna yang bagus. Ya, memiliki makna yang bagus. Ya, jangan sampai hurufnya sedikit tapi susah untuk diucapkan. Ya, demikian pula apalagi dihafal. Kemudian yang berikutnya ya, sebagai pelengkap dari pembahasan ini adalah tentang al-asma'ul muharramah, nama-nama yang diharamkan. Ya, nama-nama yang diharamkan. Yang pertama adalah nama-nama yang disepakati tentang haramnya, yaitu kullu ismin mu'abbadun li ghairillah. Setiap nama yang ya, menyebutkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyebutkan penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Contoh, Abdusyam, hambanya matahari. Ya, Abdul Wasan, Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Husain. Ya. Atau yang semisalnya. Ya, yang nama-nama ini menjadi syiarnya kaum syiar Rasulullah. Ya, kaum syiar Rasulullah itu jadi kebanggaan nama ini. Abdul Husain, Abdul Ali, Kehan. Ya. Hamba kepada makhluk. Kainan aqidah. Yang ngakunya sebagai muslim. Ya, tapi demikian. Dalam hal menamai saja. Ya, ya sudah kental dengan kesyirikan. Ya, belum lagi ritual ibadah yang ma'ruf. Ya, mereka ini obadul wasan. Penyembah kubur. Penyembah berhala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW merubah dan mengganti sebagian nama para sahabat yang ya, menyebutkan penghambaan kepada selain Allah. Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul Syams, Abdul Harith. Diganti dengan Abdullah, Abdul Rahman. Termasuk pada bab ini adalah Ulamur Rasul. Ulamur Rasul, Ulamur Muhammad. Ya. Nah. Dan juga di sini termasuk yang dilarang adalah Abdul Muttalib. Alas sahih. Berdasarkan pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Dilarang, enggak boleh. Ya, menamakan ya, atau memberi nama dengan Abdul Muttalib. Nah, tapi ganti dengan nama-nama yang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula memberikan nama ya. Itu ya memberikan nama ta'bid ya, kepada nama-nama yang disangka atau yang dikira itu nama Allah padahal bukan. Ya, berarti kan memberi nama ta'bid ya dengan nama yang itu disangka merupakan nama Allah padahal bukan, seperti Abdul Maqsud. Maksud disangka nama Allah padahal bukan. Abdul Sattar, Abdul Mawjud, Abdul Ma'bud, Abdul Mursil, Abdul Talib, ya, dan yang semisalnya. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya juga memberikan nama dengan sebagian nama-nama Allah yang khusus. Memberikan nama dengan nama-nama Allah yang khusus. Hanya untuk Allah saja. Ini juga haram hukumnya. Seperti apa? Allah. Tidak boleh menamai seorang atau anak dengan Allah. Siapa namanya Allah? Haram, tidak boleh. Demikian bahwa Rabb. Ya. Ar-Rabb. Ar-Rahman. Sebagian menyebutkan Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari. Ini nama-nama Allah yang memang tidak bisa ya disematkan, diberikan kepada selain Allah atau kepada seseorang. Ini khusus untuk Allah saja. Ya, Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari. Nah. Kemudian yang ketiga, at-tasmiyatu bil asma'il ajamiyyah al-muwalladati lil kafirin al-khassa bihim. Menamai dengan nama-nama selain Arab ya yang diserap, yang diambil dari orang-orang kafir. Ya, orang kafir Amerika, Eropa dan yang semisalnya. Ya. Seperti apa? Petrus, George, ya. Diana misalkan, ya, apa lagi, Susana, ya, apalagi Rus atau apa, Thomas, ya, Edwin atau misalnya, ya. Nah, ini nama-nama kafir jelas. Auf. Ya, walhasil ya ini ya mungkin yang bisa kita sebutkan, dan di sana masih ada ya beberapa hal terkait dengan nama-nama yang diharamkan, demikian pula yang dimakruhkan, ya. Namun ya, insya Allah waktu membatasi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.